Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fis sahihain. Sebelumnya kita kembali pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu pada lafaz hadis man halafa ala yaminin masburah. Ketemu? Man halafa ala yaminin masburatin kadziban falyatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar. Yang dimaksud dengan masburah, yaminin masburah, ay yaminin ulzima biha. Barang siapa yang bersumpah atas sumpah yang dia diilzam dengannya. Yaminun lazimatun li sahibiha min jihatil hukum. Sumpah yang harus dilafalkan oleh orangnya secara hukum. Ini sumpah, ini sumpah yang diwajibkan atas dia, diilzamkan atas dia, diharuskan atas dia. Itu masburah. Ternyata dia bersumpah dengan dusta, kadziban. Maka silakan dia mempersiapkan dengan wajahnya tempatnya dari neraka. Yang semestinya dia jujur, dia dusta pada sumpah-sumpah tersebut. Ini umum, baik dalam persidangan, dalam persaksian, dan juga yang lain-lainnya. Sumpah-sumpah yang mengharuskan dia untuk bersumpah dengannya, ternyata dia bersumpah dengan sumpah dusta, diancam dengan neraka. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bi tahqiq Ahmad Syakir, qala haddathana Ishaq ibn Isa, qala haddathana Abdurrahman ibn Abi Zinad ha wa Suraij, wa haddathana Suraij wa Husain, qala haddathana ibn Abi Zinad Abdurrahman an abihi Abu Zinad an Amr ibn Sa'ad qala Husain bin Abi Waqqas. Ini Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, dia berkata, sami'tu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu berkata, ma yamna'uni an uhaddits 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada yang menghalangi aku. Tidak ada yang menghalangi aku untuk aku menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, alla akuna aw'a ashabihi an, yaitu aku bukan orang yang paling memahami dari beliau dari kalangan para sahabatnya. Ini bukan karena aku orang yang enggak paham. Artinya saya termasuk orang yang sangat memahami hadisnya Rasulullah SAW. Ya, yang menghalangi aku untuk menyampaikan hadis yang enam bukan dikarenakan aku enggak paham. Aku termasuk orang yang paham begitu. Qala walakin ashhadu, namun aku bersaksi, la sami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala alayya ma lam aqul, barang siapa yang berkata atas namaku apa-apa yang tidak aku sampaikan, yang enggak aku ucapkan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyiapkan tempatnya dari neraka. Wa qala Husain, berkata Husain, aw'a ashabihi an, beliau adalah orang beliau adalah sahabat Rasul yang termasuk paling memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu sebab orang masuk neraka ialah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menisbatkan kepada Rasul apa yang tidak beliau sampaikan, menisbatkan kepada Rasulullah SAW apa yang tidak beliau sampaikan. Ini lafadznya umum. Apakah itu alaihi, ya, yang menjelekkan Rasul, ataukah lahu yang mendukung atau yang membela Nabi kita Muhammad SAW. Umum ya ikhwan, semua diancam selama hadisnya itu tidak dari beliau, hadisnya palsu, hadisnya batil, maka diancam dengan ancaman ini. Difaham ya? Baik kadzaba alaihi atau kadzaba lahu, berdusta atas nama Rasul atau berdusta untuk kebaikan Rasul, semuanya tidak boleh. Semua diancam dengan ancaman yang keras, diancam dengan neraka. Maka masuk pada ancaman ini al-kadzabun fil hadith, para pendusta-pendusta, para pemalsu-pemalsu hadith secara mutlak, baik memalsukan untuk mencela Rasul atau memalsukan untuk membela Rasul. Ini ancaman keras atas tindakan pemalsuan hadis. Wallahul musta'an. Dosa besar, termasuk dosa besar. Ada sebagian yang mengatakan kafir, namun itu tidak benar. Yang betul dosa besar. Dikatakan kafir kalau dia meyakini kehalalannya, kafir. Atau yang kedua, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan itu, dengan hal yang palsu itu, kafir. Atau dia niatkan untuk tanakus, melecehkan, merendahkan, mencoreng-moreng Islam, atau kufur. Paham ya? Diulangi lagi, orang yang bersengaja berdusta atau memalsukan hadis itu dosa besar. Dosa besar, diancam dengan neraka. Bisa sampai tingkatan kufur pada tiga poin tadi. Yang pertama, meyakini, yakin, meyakini kebolehannya, atau kufur. Atau yang kedua, membuat dia mengharamkan yang halal, menghalalkannya haram, atau kufur. Atau yang ketiga, melecehkan, merendahkan, mencoreng-moreng nama baik Islam dengan itu, kufur. Itu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Mubil bin Hadi rahimahullah dalam syarah ikhtisar ulumil hadis, juga disebutkan Al-Dzahabi dalam bukunya Al-Kaba'ir. Tiga ketentuan dikatakan kufur untuk orang yang bersengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ala kulli hal, ancamannya sangat keras. Dipaham ya? Ini ya ikhwan, dikatakan oleh para ulama untuk yang bersengaja, yang ta'ammadal gharib, sengaja berdusta. Adapun yang tidak ada unsur kesengajaan karena kelalaian atau kelupaan atau kesalahan, waham dan segala macamnya, maka tidak diancam dengan ancaman ini. Ini harus ada kata-kata ta'ammud, kesengajaan. Dikuatkan dengan riwayat yang setelahnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه وجعفر عن محمود بن لبيد أن عثمان رضي الله عنه قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه يبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابدا من تعمد علي كذبا barang siapa yang bersengaja berdusta atas namaku, hal yatabawwa baitan finnar, silakan dia menyiapkan rumah dalam neraka. Qala Syekh rahimahullah hadza haditsun sahih. Ada kata-kata ta'ammada, sengaja. Kata para ulama walau marratan, walaupun cuma satu kali. Sengaja berdusta atas nama Rasul maka diancam dengan ancaman ini. Dia masuk dalam dosa besar. Hadis ini mutawatir, termasuk hadis yang mutawatir dihukumi demikian oleh para ulama. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Hashim ibn al-Qasim Qaisar qala haddatsana Syaiban ibn Farrukh an 'Asim bin Abi Nujud atau 'Asim bin Bahdalah Wa ini isnad yang lain. Wa haddatsana Affan, huwa Affan bin Muslim Safar. Qala haddatsana Hammad, huwa Hammad bin Salamah, kama sayati. Hammad bin Salamah. Qala haddatsana Asim, huwa Asim bin Abi Nujud atau Asim bin Bahdalah. Anzir ibn Hubaysh, dia termasuk Mukhadram. Ana Abdullah wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min jahannam. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia persiapkan tempatnya dari neraka jahannam. Qala ahaduhum minan nar. Qala wa akhrajahu Abu Ya'la min hadithi Hammad bin Salamah bihi. Qala wa qala Imam Ahmad rahimahullah haddathana Wahab bin Jarir. Qala haddathana Abi Jarir. Ada dua, ada Jarir bin Hazim, ada Jarir bin Abdul Hamid. Jarir. Qala sami'tu Asiman, Asim bin Bahdalah di atas, yuhadithu an zir fadhakarahu. Qala wa akhrajahu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. فقال رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم به. Sehingga semua sumbernya adalah عاصم. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي اللجود atau bin Bahdala. Dia sadukun yahin, imamun fil qira'ah, imam dalam perkara qira'ah, tapi dia sadukun fil hadith. وقال رحمه الله تعالى وقال إمام أحمد رحمه الله حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير قال سمعت عاصما يحدث عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. Sama dengan di atas. Intinya termasuk sebab orang masuk neraka tadi, berdusta atas nama Rasul dalam perkara hadis, memalsukan hadis umum, baik yang membela Rasul atau yang mencela Rasul, dan itu dipersyaratkan harus ada unsur ta'ammud, ada unsur kesengajaan, walaupun cuma sekali diancam dengan ancaman seperti ini. Adapun yang tidak sengaja, maka tidak masuk dalam ancaman ini. Barakallahu fikum. Dan hadis ini hadithun mutawatirun barakallahu fikum. Naam, hadha wadih. Lanjut. Waqala rahimahullahu ta'ala waqala imamu Ahmad rahimahullah haddathana Abu Abdurrahman. Disebutkan di bawah itu huwa Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Qala haddathana Musa ya'ni ibn Ali يعني ابن علي قال سمعت أبي يعني علي يحدث عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم beliau bersabda inda dzikri ahli nar, ketika menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni neraka. Ahlun nar kata Rasulullah ialah kullu ja'variyin jawawin, kullu ja'variyin jawawin mustakbirin jamma'in manna'. Setiap yang ja'wari, ja'wari ada yang memaknakan orang yang sombong dalam berjalan, al-mukhtal fi musyati. Jadi kalau jalan dia sombong, hakata, kelihatan sombongnya kalau dia jalan. Itu kadang nampak pada cara jalannya orang yang sangat sombong, mukhtal. Ada yang mengatakan ja'bari orang yang syedid, orang yang keras, yang kaku. Jawab dimanakan al-ghalidul jafi, orang yang kaku, yang kasar perangainya. Ada memaknakan al-akul, jagoan makan. Al-akul yang suka makan. Ada yang memanakan semuanya. Orangnya suka makan, akhirnya dia gemuk, jalannya sombong, tanda petenteng. Oh, sudah seperti itu akhlaknya jelek, orangnya kasar, peranginya kaku. Lengkap sudah ya. Ada ahlun nar, ciri-cirinya ahlun nar. Tapi yang paling penting dari sisi akhlaknya, al-ghalidul jafi. Orangnya kurus krempeng, tapi jalannya parlente. Begini-begini, sama saja. Dia termasuk orang yang diancam dengan riwayat ini. Atau orangnya kurus kerdil jarang makan, tapi peranginya kasar, akhlaknya rusak, akhlaknya buruk juga demikian. Yang dibahas sekarang bukan terkait dengan masalah kurus sama gemuknya, tapi terkait dengan peranginya. Kala mustakbir, orang yang sombong. Kalau sombong di mana kan apa ya kan? Batrul haqqi wa qamtun nas. Dia melecehkan, menghinakan orang lain dan dia menolak kebenaran. Batrul haq, menolak kebenaran dan dia melecehkan orang lain. Menolak al-haq dan melecehkan orang lain. Kalau yang ini umum, entah melecehkan orang terkait dengan ilmu, melecehkan orang terkait dengan harta benda, merendahkan orang terkait dengan jabatan, merendahkan orang terkait dengan usia, atau dengan apapun yang dia miliki, dia merendahkan orang lain atau sombong, mustakbir. Yang paling parah menolak kebenaran. Jamaah yang paling suka mengumpulkan, ai jama'in lisyarr, yang suka mengumpulkan perkara kejelekan. Manna', yang suka menahan, ai manna' lil khair, suka mencegah, melarang dari kebaikan-kebaikan yang ada. Allahu musta'an. Ini semua bisa tuh bayangkan orangnya begitu jahat, begitu jelek, begitu kaku, begitu kasar, begitu buruk akhlaknya. Sudah kayak gitu, jagoan makan lagi, isinya cuma makan sampai gemuk. Sudah kayak gitu, sombong lagi cara jalannya. Sudah kayak gitu, semua perkara kejelekan dikerjakan sama dia, yang baik-baik diredam, ditahan sama dia. Sombong lagi, komplit deh. Ini adalah ahlun nar. Allahul musta'an. Ini sifat-sifat ahlun nar, poin-poin tadi termasuk sebab orang masuk dalam neraka. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih, rijaluhu rijalus sahih, wa Abu Abdurrahman wa Abdullah ibnu Yazid al-Muqri. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali ibn Ishaq. Dia akan dibawakan di bawah itu namanya. Qala akhbarana Abdullah, وعبد الله ابن مبارك قال أخبرنا موسى ابن علي ابن رباح عند أتاس موسى ابن علي ابن رباح عند أتاس قال سمعت أبي علي ابن رباح يحدث أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبرسبدا إن أهل النار sesungguhnya ahlun nar, penghuni neraka ialah kullu ja'zari jawab mustakbir jama'in manna'. Nah, di atas sesungguhnya ahli nar setiap orang yang ja'zari jawab mustakbir jama' manna', wa ahlul jannah ad-du'afa'ul maghlubun. Sementara ahlul jannah orang-orang yang lemah, yang terkalahkan, yang lain terpinggirkan sama yang lain, dianggap rendah, dianggap hina, dianggap tidak terpandang, dianggap lemah. Padahal dia orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang saleh, tebal imannya, luas ilmunya, tapi tidak dipandang sama yang lain. Itu ciri-cirinya ahlul jannah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala Ali ibn Ishaq wal Marwazi qala ibn Mu'in thiqatun saduq وقال ابن سعد كان معروفا بصحبة عبد الله المبارك وكان ثقة وقال نسائي ثقة. Semua mengatakan thiqah. Ibn Ma'in mengatakan thiqatun saduq. Apa maknanya ya kan? Saduqun fi mada? Thiqatun fi dini? shadaqul fi hadis yang mengatakan thiqah kok. Gimana ya kan? Nah, kata-kata thiqatun shadaq tidak enggak menafikan ucapan ulama yang lain. Ini rawi thiqah sebagaimana ucapan Ibnu Sa'ad dan Nasa'i thiqah, cuman Ibnu Umayyah menambahkan sebuah sifat yang lain. Dia bukan semata-mata thiqah, tapi dia juga orang yang shadaqul lisan, sangat jujur lesannya dan terpercaya secara agamanya. Qala wa Abdullah wa Ibnu al-Mubarak, sama dengan di atas. Barakallahu fikum. Terkait dengan ahlul jannah ini, pada umumnya mereka bukan orang yang sombong. Punya ilmu tinggi, enggak sombong. Punya harta banyak, enggak sombong. Kedudukannya sangat tinggi, enggak sombong. Punya kelebihan apa dia enggak sombong. Sehingga dianggap lemah sama yang lainnya. Karena dia enggak pernah mempertontonkan atau menampil-nampilkan kelebihan dia. Enggak kelihatan. Sehingga dianggap lemah, dianggap terpinggirkan, dipandang sebelah mata, sambil merem barang bahkan mungkin melihatnya itu. Dia enggak dianggap lah. Padahal dia masya Allah, secara ilmu, secara amaliyah masya Allah. Ketika diperlukan oleh kaum muslimin tampil, dah diam lagi, sembunyi lagi. Itu ahlul jannah. Bukan berarti yang loyo-loyo, yang lemah-lemah, enggak punya tenaga, ahlul jannah, ahlul jannah. Tidak. Bukan secara fisik, tapi secara pandangan orang lain. Dipaham ya? Itu ahlul jannah. Jadi yang dipandang imannya, takwanya, kesolehannya, keilmuannya sangat tinggi, sangat bagus. Cuma dia tidak menampilkan itu semua. Tidak ada kesombongan, akhlaknya bagus dan segala macam. Lawan daripada yang di atas. Kebaikan dia kumpulkan, kejelekan dia redam. Tapi tidak sombong, tidak ujub, tidak bangga diri. Sehingga dia tidak tampil di tengah-tengah banyak orang. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Kalau dia minta syafaat, enggak dikasih syafaat. Kalau dia mengkhitbahan orang, enggak diterima khitbahnya. Kalau minta masuk menemui pejabat, ditolak orangnya. Tapi ketika bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan sumpah dia. Lau aqsamarallahi la abarrah. Ada ahlul jannah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Cukup? Hah? Lanjut. Satu lagi ya. Qala rahimahullahu taala. Apa cukup? Lanjut. Tidak ada target menghatamkan kitab kok, tenang aja. Semampunya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Marwan ibn Syuja' Abu Amr al-Jazari. Qala haddatsani Ibrahim ibn Abi Abla Luqayl min ahli Baitul Maqdis. Nabi Sallam bin Abdurrahman qala, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia menceritakan iltaqa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Amr ibn al-As ala al-Marwah. Jadi lagi ngapain ya ikhwan? Lagi ngapain? Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr ketemu di Marwah. Lagi apa ya ikhwan? Lagi sa'i, imma umrah, imma haji. Ngamir. Fatahaddatha. Mereka berbincang-bincang. Berarti kalau pas lagi sa'i boleh bicara enggak? Dalilnya mana? Hadis ini. Kalau lagi tawaf boleh bicara enggak? Tawaf ya akhi, boleh bicara enggak? Jawabannya? Enggak. Jawabannya? Apa jawabannya? Boleh. Naam. At-tawafu salatun kata Rasul, ghaira annahu yubahu fihi al-kalam. Tawaf itu kayak salat, hanya saja boleh bicara ketika tawaf. Kata-kata salat berarti harus suci dari hadas. Bedanya boleh berbincang-bincang. Boleh. Jadi antum lagi tawaf sama jamaah yang lainnya gitu. Ayo. Lihat rukun jamaah nih, baca apa ini? Nah, itu boleh. Nah, ayo baca Rabbana atina fiddunya hasanah, ikuti set gitu. Oh, Hajar Aswad mulai bismillah Allahu akbar. Yo. ngomong boleh. Apalagi sa'i, pendapat sebagian ulama, sa'i tidak harus suci dari hadas, bukan persyaratan, tapi yang afdal dalam keadaan bersuci. Al-Muhim ketemu di Marwah, berbincang-bincang di atas Marwah. Thumma madha Abdullah ibn Amr, maka berlalulah Abdullah bin Amr bin As, berlalu, pergi beliau, meneruskan sa'i. Wa baqiya Abdullah ibn Umar yabki, tinggallah di situ Abdullah bin Umar, ternyata beliau menangis. Faqala lahu rajul, maka ada laki-laki yang bertanya kepada beliau, ma yubkika ya Aba Abdurrahman, apa yang membuat kau menangis wahai Aba Abdurrahman? Qala, katanya Abdullah bin Umar, hadha Abdullah bin Amr za'ama annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini tadi barusan Abdullah bin Amr bin As, dia menyatakan, dia meyakini, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr akabbahu Allahu ala wajhihi finnar. Barang siapa yang di hatinya ada seberat biji khardal, kesombongan. Khardal itu sebuah biji yang paling ringan. Dari kesombongan, maka Allah akan telungkupkan dia pada wajahnya dalam neraka. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahih. Ini ancaman keras bagi siapa ya, Pak? Bagi siapa saja yang memiliki kesombongan dalam hatinya. Sedikit saja dari kesombongan diancam dengan ancaman seperti ini. Ini umum bagi laki, bagi perempuan. Sombong dalam bab apapun, dalam bab apapun, ilmu, harta, jabatan, dudukan, semuanya. Sedikit aja diancam dengan neraka. Sehingga harus banyak-banyak bertawabut dari kesombongan. Barakallahu fikum, dan harus tawadhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-muhim, termasuk yang memasukkan orang dalam neraka adalah kesombongan. Wal kibr adalah batrul haqqi wa qamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak al-haq dan melecehkan orang lain. Barakallahu fikum. Yang paling parah yang pertama, menolak kebenaran, dan yang kedua yang setelahnya itu, yaitu melecehkan orang lain dengan apa yang dia miliki. Wallahu musta'an. Nama ya, ini kebiasaan para ulama, mereka biasa muzakarah. Kalau berjumpa di antara mereka, mereka muzakarah ilmiah, memperbincangkan masalah ilmu dalam kesempatan apapun. Bahkan ketika sedang tawaf atau ketika sedang sa'i, ada kesempatan mereka membicarakan masalah ilmu. Barakallahu fikum. Bahkan ketika munculnya sekte Qadariyah di kota Basrah yang mengatakan al-amru unuf, perkaranya baru, yaitu Allah Azza wa Jal baru mengetahui perbuatan hamba ketika terjadi. Itu dari kalangan tabi'in di kota Basrah berangkat ke kota Mekah ingin mendapatkan fatwa dari para ulama dari kalangan para sahabat. Itu ketika tawaf berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar, ketika tawaf, lagi tawaf membicarakan masalah seperti ini, ada fitnah terjadi di kota Basrah, demikian demikian ada fatwanya. Ya, ada kebanyakan. Jadi pas kalau saja nanti pas tawaf kok ketemu Syekh siapa gitu ya, masya Allah, ya Syekh, ma ra'ikum fi sa'atikum, ya salah. Tapi ya jarak, kalau Syekh kita sudah tua-tua, jarak. Tapi kalau seandainya ketemu, dan mungkin gitu ya, karena biasanya kan banyak yang melingkari gitu, masuk dihalang-halangi supaya jangan mengganggu Syekh. Kalau mungkin, bisa kan tanya kayak gitu? Bisa, dicontohkan oleh para tabi'in di masa itu. Barakallahu fiik. Nama ya. Juga ketika sa'i, barakallahu fiik, itu tidak menghalangi orang untuk khusyuk tawaf dan sa'i. Karena itu dibicarakan oleh para sahabat dan diamalkan oleh salafun shalih rahimahumullah taala. Jangan sok apa namanya, sok hikmah dalam perkara fitnah. Mereka itu memang sukanya membicarakan masalah fitnah. Bayangkan, lagi tawaf bicara fitnah coba, lagi sa'i bicara fitnah. Mereka memang luar biasa. Bukan menebar fitnah ini. Ini bertanya kepada para ulama tentang fitnah yang antum sebarkan. Benar apa enggak ini? Itu namanya mencari fatwa, talabul ilmi. Boleh walaupun sedang tawaf atau ketika sedang sa'i. Ada contoh salah. Ya gitu ya. Nah, tapi kalau menebar fitnah enggak boleh. Jangan lagi sa'i tahu-tahu yel-yel apa gitu. Ya. Yel-yel apa gitu. Jangan. Itu merusak sa'inya. Jadi kalau bicara ilmiah, maka perkara ilmu dan membicarakan sebuah fitnah yang kepingin ditahu bagaimana hukumnya, bagaimana mensikapinya, bagaimana mengatasinya, bagaimana fatwa ulama tentangnya, itu boleh. Masalah keilmuan, barakallahu fikum. Nah, hadis juga menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, bagaimana lembutnya hati salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Mereka mudah dan gampang sekali menangis ketika ada atau mendengarkan ayat azab atau hadis tentang masalah ancaman. Mereka terenyuh, menangis dan langsung introspeksi diri. Hadis yang didengarkan itu langsung dipakai untuk melihat dirinya sendiri. Tentang dirinya, apa saya ada seperti ini? Ada, istighfar kepada Allah. Menangis dengan itu. Barakallahu. Nah, kemudian, wah ini pasti fulan ini. Ini wah pasti Alan ini. Wow, dia orang mutakabir, kena riwayat ini. Wah, enggak. Dengan demikian salafun salih, mereka selalu mendahulukan diri sendiri. Ada hadis dipakai untuk evaluasi pribadi. Gimana saya? Alhamdulillah tidak ada. Bagaimana saya? Kok ada? Istighfar, perbaiki diri. Sebelum memikirkan yang lain. Itu pribadinya masing-masing, barakallahu fikum. Sehingga mereka selalu mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dari ayat yang dibacakan, hadis yang disampaikan, yang diutarakan, fatwa ulama yang disampaikan. Pribadi, perbaikan pribadi, baru kemudian untuk yang lainnya. Barakallahu fikum. Waqala. Sudah cukup.